Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ajmali khalqih wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih alladhi asbagha alayna sawabigha ni'amih wa azharal haqqa famaha 'annal batila bitamami 'adlih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqan سيدنا ومولانا محمد الذي نشر الدين على جميع الخلق عجما وعربا مؤيدا بالمعجزات من الله ومنها القرآن تأييدا تاما وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد حضرات المكرمين para alim para kiai para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati alhamdulillah wa syukrulillah terutama dumateng konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih wonten ing mriki majelis dalam rangka bareng-bareng rungokno pengajian kitab hikam. Mandar muga angsalo barokai ulama kuno, ulama sing nerangaken kitab hikam menika. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ing kala wingi kula kali panjenengan sampun diterangaken bahwa manusia-manusia pilihan itu ada dua bagian. Orang-orang yang khusus itu ada dua. Ada istilahnya al-muqarrabin, ada istilahnya al-abror. Saniki monggo kita nerusakan. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Niki dawuni, dawuni Allah Al-Quran untuk nikriki. Kullan numiddu haulai wa haulai min atai rabbik wa ma kana atau rabbika mahzura. Kullan ing saben-saben siji numiddu nulungi ingsun haulai ing mengkono-mengkono al-muqarrabin wa haulai lan ing mengkono-mengkono al-abrar min ato irobika saking peparingi pangeran siro wa makana lan ora ono obo ato urobika peparingi pangeran siro iku mahzuron kang den cegah ay mamnu antegese kang den cegah opo ato panjenengan sing kelerasan nyepeng kitape monggo jenengan buka halaman 59 tiga garis dari atas ay mamnu antegese kang den cegah opo ato. Fa idza syahida mongko arikalane nyakseni al-abdu sapa kaula infiradallahi ta'ala ing dewene Allah ta'ala biadhil iqamati kelawan ikilah oleh manggonakeni Allah wa taksisilan oleh nentoakan Allah mana mongko nyegahu ing abet apa dhalika mengkono-mengkono syuhud amma saking barang dzukira kang den tutur apa maminal ihtikari bayane saking ngino dawane Allah wonten di Al-Qur'an dicuplik dening Asy-Syaikh Ibnu Ubad An-Nafazi Ar-Randi menika dipunaturaken kullan numittu haula'i semua orang-orang yang baik sedaya uang-uang sing apik niku nang Allah dipun paringi pertolongan. Sing niko ya diparingi pertolongan. Sing niko ya diparingi pertolongan. Min ato irobika saking peparingi pangeran siro. Dadi bantuane Gusti Allah nang wongku dewe-dewe. Apa jare pangkate dewe-dewe. Lek kaum tani nang Gusti Allah dipun paringi semangat ibadah liwat penggawean nang sawah. Lek kaum pedagang dipun paringi semangat ibadah liwat coro dagang. Lek kaum santri dipun paringi semangat liwat ibadah mengaji. Lek pegawai ya diparingi semangat liwat ibadah mengabdi datang jeragane utawa datang negoro. Semua ini merupakan peparingi Gusti Allah. Sampean diceket no dadi wong santri ya peparingi Gusti Allah. Sampean diceket no dadi wong tani, yo peparingi Gusti Allah. Sampean diceketno dadi pegawe ya peparinge Gusti Allah. Kabeh niku merupakan satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kadang-kadang kula kali panjenengan niku mboten ngreken kalau itu adalah pemberiannya Allah. Wa kan wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Perlu menjadi peringatan kangge kula panjenengan bahwa pemberiannya Allah Subhanahu wa taala niku mboten dicegah sama sekali. Setiap orang yang hidup itu pasti akan menerima pemberian dari Gusti Allah. Sama-sama merupakan nikmat, sama-sama merupakan keenakan. Tetapi kadang-kadang sing nanggapi seje-seje, sing nanggapi kadang-kadang mboten podo. Lho ketika sing nanggapi mboten podo niki maka jadinya juga lain. Ono sing ngarani nikmat iku diarani azab. Ono sing ngarani nikmat niku diarani coba. Ono sing nikmat niku diarani ndak ono sehingga kurang mawon. Padahal wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Pemberian dari Gusti Allah niku tidak ada yang terlarang. Semuanya sampai kepada kita. Sampai delok wis sak donya niki. Ndik pundi wonten makhluke Gusti Allah yang tidak terkena rahmati Gusti Allah? Ndik pundi wonten makhluke Gusti Allah yang tidak terkena pemberian pawewehe Gusti Allah? Jenengan tingali. Kabeh merasakan pawewehe Gusti Allah. Semua merasakan pemberiane Gusti Allah. Dadi fa idza syahidal abdu infiradallahi ta'ala bihadzil iqamati wat takhsis mana ahudzalika amma dzukira minal ihtiqar. Kalaulah seorang hamba itu menyadari bahwa yang mengatur dunia, mengatur manusia dengan pekerjaannya, ngatur menungso sak coro mangane, sak coro berobate, sak coro turune, sak coro nyambut gawe lan ndolek rezekine niku lek sadar kalau itu yang mengatur semuanya Allah, otomatis manusia itu tidak akan berani menghina siapapun. Ojo sampai konco, musuh pun mboten akan dihina. Ojo sampai wong podo islami, orang kafir pun tidak akan dihina. Mengapa? Karena mereka syahida infiradal haqqi bihadzihil iqamati wat takhsis. Karena dia betul-betul menyaksikan dan menyadari bahwa yang menjadikan kita begini, yang menentukan pekerjaan ini, yang menjadikan suka makan ini, yang menjadikan senang bekerja seperti ini niku kabeh Gusti Allah. Lha wis ndadekne Gusti Allah apa perlu niku lambe panjenengan katene ngino? Ana wong panggaweane nyenuk kepethuk saking pegele sampean sampe muni ngeten. Heh, tekon di sing nyenyek iku. Ngomong ngoten iku, Bu, Pak, mboten oleh. Apa kok mboten oleh? Iku ngono lho kekarepane Gusti Allah. Tapi nggih ingat, bukan berarti kula ngaji ngeten iki sampean tak kongkon nyenuk cak mboten. Artine lek sampean dadi wong apik ndak tau nglakoni kelakuan sing kaya ngoten. Ketok uang sing kelakuane elek, panjenengan ojo ngenyek. Iku takdiri dadi wong elek, sing naktir Gusti Allah. Yang mentakdirkan panjenengan uang niku dadi wong ngelakoni barang maksiat, iku Gusti Allah. Murni duduk krono popo. Milo panjenengan ojo ngenyekan. Orang uang ngenyek uang niku banyak permasalahannya. Kadang-kadang krono persaingan. Contohnya uang lanang rabi luru. Bojo sing tuwek pegel ndelok bojo sing enom. Barang kepethuk bojo sing enom teko doan sing bojo tuwek muni nang sing lanang. Mas, kok lho senuke? Bayangkan iki. Iko lho senuke. Dia mengeluarkan kata-kata sing nemen eleke saking pegele. Sampai lali bahwa orang itu sebetulnya bukan senuk. Siji duduk senuk, nomor loro dek ini ku iso dadi bojone bojo sampean. Kula baleni, iso dadi bojone bojo sampean niku tidak akan terjadi kalau tidak ada kehendak ilahi. Wis kuabe niku Gusti Allah sing ngatur. Nek sampean sik loro ati mawon, yo nun sewu suul adab nang Gusti Allah. Utawa wong padha dodolan ese, sing tek koncone laris, sing tak sampean mboten payu. Akhire sampean muni, "Wuh, laris dodolane pancene dukune iku nang rono, medhukun terus doyan kimut-kimut delon tek ku macet iki." Ojo munian ngono pak, ndak oleh. Mboten oleh. Penghinaan sing anda lakukan, lek panjenengan sadar, sebetulnya anda itu bukan menghina manusia. tetapi menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dialami oleh uang sing sampean ilokno niku mboten lepas saking kekarepane Gusti Allah. Istihqor, ngino itu tidak akan terjadi kepada seseorang kalau dia menyadari bahwa sebetulnya yang menjadikan orang yang sampean enyek seperti itu hanya Allah. Infiradal haq bihadzihil iqamati wat takhsis. Niku mung Gusti Allah. Lek wis sadar sing dadekno Gusti Allah, sing nentokno nasib ngeten Gusti Allah, lah po katene ngilokno wong. Tak perlu ojo saken pean. Ndak ono untunge malah dosa. Qala Abu Yazid, dawuh sapa Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tapi itu Abu Yazid sing niki nggih. Abu Yazid yang hidup pada tahun abad ketiga Masehi Hijriah. Dudu Abu Yazid sing sakniki niki. Lek Abu Yazid sing sakniki niki hidupnya pada abad ke-14. Kalau Abu Yazid sing teng kula sebut niki hidup pada sekitar tahun 200 sampai tahun 300 Hijriah. Qala dawu sapa Abu Yazid, Abu Yazid itola'a nyakseni Allah Subhanahu wa taala ala kulubi auliyaihi. Monggo makna ala kulubi auliyaihi ingatasi piro-piro atini poro walini Allah. Faminhum mongko iku setengah saking aulia man utawi wong lam yakun kang ora ono sopoman iku yasluhu pantes sopoman lihamlil makrifati kangge nyonggo makrifat kangge nyonggo kenal lan Gusti Allah sirfan kelawan babar pisan. Lek wis Allah weruh kalau orang ini tidak mampu untuk menyonggo makrifat fasyaghalahum mongko nungkulaken sapa Allah. Enak ini kihine diwaca tasdid. Soale lek syaghalan niku lazim. Dadi lek kepengin dadi mutaati kudu wonten tasdite waati bil. Kudu diparingi tasdid, nggih, kudu diparingi tasdid supaya dados fiil sing mutaati bil hamzi, ngoten nggih. Wa tad'ifi atti malazim. Lek panjenengan kepingin dadekno fi'il lazim iku supaya dadi fi'il mutadi, caranya pakai hamzah atau dengan pakai tasdid bil hamzi wa tad'ifi addi malazim. Fasyaghalahum mongko nungkulaken sapa Allah hum ing man bil ibadati kelawan ibadah. Abu Yazid Al-Bustami dawu, Allah niku sampun mirsani dateng atine makhluke. Kabeh siji-siji niku dipirsani nang Gusti Allah. Uang iki kuat, tak kei derajat kewalian kuat, dikekno nang Gusti Allah. Uang iki ndak kuat, tak kei derajat kewalian, ndak dikei. Soale napa? Soale lek tiang niku mboten kuat nyonggo pangkat kewalian, terus dikekno mawon nang Gusti Allah, ajur rahasiane donya niki. Ing mongkon ndek donya niki banyak sekali sesuatu yang tidak boleh kita ketahui. Ada kejadian satu tahun yang akan datang kulo kali panjenengan gak ngerti. Wali niku wis ngerti lho pak. Panjenengan 5 hari akan mengalami kecelakaan. Wali niku pun weruh. Sampean mboten semerap. Lho, keadaan koyok ngeten niki nek sampai pangkat darajatul makrifat dikekno nang uwong sing mboten kuat nyonggo sifat makrifate, ajur dunya niki para rawu. Ajure yo napa? Ya mungkin bisa jadi panjenengan mantep nang wali niku terlalu sehingga panjenengan iso nemen oleh mantep kadang-kadang sampai menuhankan benda. Dadi ini murtad. Kemantepan nang dukun, dukun ini pinter sulapan. Watu diuncalno iso dadi emas, watu diuncalno iso dadi perus. Akhirnya sampean nyembah nang dukun emang. Lek wali mboten ngoten, wali itu ilmune mboten obral. Wali itu akan menampakkan ilmunya kalau ada tanda-tanda perintah saking ngarsane Gusti Allah. Lho uang niku lek ndak kuat nyonggo dadi kewalian, ndak dikei dadi kewalian nang Gusti Allah. Dikei napa? Direpotno karo ibadah. Sembayange cekne cakang. Karepe sembayang, ati karep sembayang, ati karep ngaji, ati karep poso, iku kabeh lak saking Gusti Allah. Lek uang niku atine kuat nyonggo dikei nang Gusti Allah. Wis kon tak dadekno wali diangkat, ndak sembayang, ndak ngaji, ndak poso, minum-minuman keras, macam-macam sing dilakoni, yang semua itu hanya merupakan pandangan kita yang tergoda. Atine wis kuat, yo dikei mawon nang Gusti Allah. Zahir yang kita lihat, tapi Allah tidak melihat kepada zahirnya. Yang dilihat oleh Allah hanya batinnya mawon. Dadi kula mek sampean lek wis dak pangkate dadi wali, dadi kei nang Gusti Allah, Bu. Mboten kira dikei temenan. Lek pun pangkate dadi wali panjenengan mesti diparingi. Mila saking menika, mandar muga kula kali panjenengan si ana takdire kepilih dadi kekasihne Allah lek Gusti Allah ngarepaken. Tapi ingat nggih, bukan jalan satu-satunya menjadi orang yang dikehendaki Gusti Allah kudu dadi wali. Kudu wong sing dikei hakil makrifat nang Gusti Allah. Mboten terserah apa jari Gusti Allah. Nek api pancene kudu ketungkul karo ibadah, ya mungkin itu tarapnya podo karo wali, podo karo wong sing makrifat. Nek tarape panjenengan iku dadi wong sing ahli nyambut gawe, tapi temen oleh nyambut gawe, ndak tahu goro hasilnya penggawean digawe ibadah, iso dadi wali niku saking wong sing pedagang-pedagang niku pak. Bahkan bisa jadi wali niku diangkat dening Gusti Allah saking pegawai, saking pejabat. Contoh kaya Umar ibni Abdul Aziz, wah niku masih seorang gubernur, termasuk wali nih Gusti Allah. Kenapa? Karena dia mampu nyetir hati nih dewi supaya mboten coplok karo Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihane Gusti Allah lugur nang dee. Jadi wali niku ndak mesti kudu kiai, wali niku ndak mesti kudu ustad, wali niku ndak mesti kudu wong pangkat. Kadang-kadang wong ngaritan ya wali, kadang-kadang wong penggawean nyapu nang tengah pasar sing bendino kebal kebul karo amis wali. Mergane lho Bu, nek hikam niku dianjurkan ojo sekali-kali kulo panjenengan ngino menungso, ndak oleh. Bab manusia itu adalah made in Allah subhanahu wa ta'ala secara murni dan total segala-galanya. Ketok wong ganteng ojo ngenyek, ketok wong elek ojo ngenyek, ketok wong cacat ojo ngenyek. Sampai kula nek panjenengan ngenyek nomor siji, panjenengan ngenyek Gusti Allah. Nomor loro, sampean ngelarani atine wong niku. Lan boten mesti sampean sing ngenyek niku luwih dukur pangkate ketimbang sing dinyek. Lek dukuran sing dinyek ya apa sampean lak kecelik boleh pitik, kebenjol boleh kadal. Lah, ngaten lho yu sampean niku mergane ayo ngaji kitab hikam nggih. Sampean istiqomah insyaallah kula kali panjenengan ora bakal ribut ngurusi wong. Dadi wong kok ribut ngurusi wong liya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubi nafsih. Jarene Gusti Kanjeng Nabi, sungguh beruntung orang yang sibuk ngurusi kesalahannya sendiri tanpa harus menghiraukan kesalahan orang lain. Apa pengen katanya ngurusi kesalahannya wong? Ojo diurus kesalahannya wong kucak. Nggak perlu, nggak penting. Urus senai kesalahannya sampean dewe. Insya Allah panjenengan dadi wong selamat dunia akhirat. Di samping sampean khawatir duwe salah nang menungso, sing jelas panjenengan ya duwe salah nang Gusti Allah. Ono maling nyolongan ojo dinyek. Khawatir maling iku nang Allah dikei dadi maling sediluk maring ono dadi wong wali. Wong kula ambek sampean lu ndak weruh takdiri wong niku sampai kapan katene dadi maling. Ono wong tukuan togel, ono wong golekan duit haram. Sampean ngenyek, sampean ndak weruh sampai kapan dia itu akan menjadi orang berbuat sesuatu yang haram. Iya oleh ndak mari sampean ngenyek oleh sak jam moro diangkat dadi wali ning Gusti Allah. Hah? Wong barangan donya gitu tuh tek keturunan. Bukan karena keturunan, bukan karena anaknya siapa, bukan nisbinya siapa. Lek Allah wis ngersano dadi wali, dadi. Contone akeh wali songo niku kabeh bajingan asale to, Pak. Mboten wonten sing ketok apik. Milo saking menika mandar muka kula kali panjenengan betul-betul dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang disukai Allah. Dadi wong disenengi Gusti Allah dengan cara apapun. Sakarepe pangeran sing penting awak iki mandar muka dadi wong sing cocok nang Gusti Allah. Monggo kita terusaken kitabe, kulpene sampean cekel. Mana? Qallama takunul waridatul ilahiyatu. Qallama takunu titik banget tinemu. Alwaridatu apa pira-pira barang kang tumeka al ilahiyatu kang bangsa pangeran aikola tegese titik apa khusuluha hasile alwaridat illa baktatan angin hale ngegetaken aikoyro baktatin tegese sakliane ngegetaken wal muradu taikang den karepaken biha kelawan alwaridat alulumu iku piro-piro ilmu alwahbiya tukang bangsa peparinge Gusti Allah wal asrori lan piro-piro rahasia al-irfaniyati kang bangsa kemakrifatan kang bangsa barang samar tapi diweruhi niku jenenge irfaniyah allati yattahifu ittahafa yattahifu ittihafan ngaten Mas Dare allati kang yattahifu maringi Allah sapa Allah biha kelawan alwaridat ibadahu ing pira-pira kaulane Allah wala takunulan ora ana apa alwaridat fil ghalibi ing dalam kaprai illa baktatan angin hale angin iku ngegetaken aifajatan tegesi ngegetaken min ghairi isti'dadin saking tanpa cawis-cawis laha krono alwaridat bi'ibadatin kelawan ibadah min sholatin bayani sholat wasiyamin lan poso wa ghairihima lan liyane poso lan sholat li alla yadda'iyatra pun orah ngaku-ngaku aing alwaridat sopo al-ibadu piro-piro kaulo ayarona tegesi nekatakan sopo ibad anahum ing saktuhune ibad ahlun iku wong kang ahli laha maring alwaridat biwujudil isti'dadi kelawan anane cawis-cawis laha krono alwaridat dawone Kiai Musonep sungguh jarang datangnya pemberian atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali dengan ngegetaken sing akeh niku tekone barang ngoten-ngoten niku ngegetaken contone kaya al-ulumul wahbiyah ilmu peparing ono ceritane wong pinter ndak usah belajar ada banyak akeh tiyang mboten kadek ngaji pinter niku conto sing kula Semerapi Kiai Bahar Sidogiri niku mulai sik cilik singen Kiai Bahar sing singen sanes sing tasik wonten iki sanes Kiai Bahar engkang rumiyin itu menjadi seorang alim semenjak usia 7 tahun padahal dia itu enggak pernah mengaji tapi ngoten niku jarang cari ini arek-arek lek sekolah niku wafi laduni laduni kola wafi wong ngangge ilmu laduni ku yo ono tapi jarang ya memang adalah orang pinter mboten kadek ngaji niku wonten tapi jarang sing akeh-akeh niku wonten tiang pinter niku syukur ngaji muafikon likaulihi sallallahu alaihi wasallam nyocokake dateng daune Gusti Kanjeng Nabi innamal ilmu bita'alum orang kalau ingin pinter mengaji kalau orang ingin pinter dia harus mengaji jalan satu-satunya harus sekolah lik ndak sekolah ndak iso niku daune Kanjeng Nabi tapi Allah punya kehendak lain silahkan apa katanya Allah kebanyakan keistimewaan keistimewaan sing dikekno Gusti Allah niku coro tekane niku ndadak sing akeh niku ndak kadek cecawisan mboten, ndak kadek kudu poso dhisik, kudu salat pirang ewu rakaat, poso pirang atus dino terus dadi wong sakti mboten. Akeh-akeh dadakan. Ndak siap ndak apa moro-moro dikai keistimewaan nang Gusti Allah. Ndak siap ndak apa moro-moro dikai keistimewaan nang Gusti Allah. Kejadian yang seperti ini wong sing dikei keistimewaan nang Gusti Allah tanpa persiapan iki apa tujuane Gusti Allah? Tujuane li alla yad'iya hal ibadu biwujudil isti'dad supaya ndak diaku. Iki lho. Sampeyan kok moro iso dadi koyo ngene apa critane? Apa wiritane? Oh, aku biyen maca surat Waqiah ping 300 suwene 41 dina. Oh, kok metuwek. Koyo wong suci-suci yo temen niko sampeyan niku. Dadi wong pangkat oleh barokai maca surat Waqiah langsung iso dadi ngatur pangeran. Ndak iso yu. Kok cek tuweke wong barangan makhluk kok dadi pangeran. Pian ngira makhluk pangeran iku ndek donya ono telu ta. Tuhan itu hanya satu. Katakan Tuhan itu satu. Ngene apa nggih? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah hanya satu. kok dadi sampean dikai keistimewaan nang Gusti Allah jare oleh wiritan? Wiritan sing endi? Wong sembayange ndak gelem khusyuk kok ngaku-ngaku. Terlalu kotorlah diri kita kalau kita mengaku sebuah keistimewaan karena pekerjaan kita. Ngarane ndak patek bersih ae sing dipangan ngarani katene dadi wali mergo kelakuane. Boten. Al-waridatul ilahiyah itu datangnya faji'atan, baghtatan. Moro-moro teko, moro-moro dadi wong pangkat, moro-moro dadi wali, nggih ngoten niku pun. Napa? Supaya ndak diaku-aku. Iki lho olehku, wiritan ngene. Iki olehku aku njaluk syarat merono. Kan mergane aku dadi wong pangkat. Iko biyen dukune. Leono dukun iso menjadikan sampean dengan cara total. Sak donya tumplek blek rono, Pak. Iku ngono kabeh pas bareng karo takdire Gusti Allah. Ngoten lho, Bu. Nggih, dak ana barang sing iso nyalip takdire pangeran niku yu. Kabeh iku kudu lewat takdire Gusti Allah. Kok jadi aku mulai sing khusyuk. Ojo ditiru lek iku, anake iki, wo. Ojo lek tiru lek iku keluargane iki. Ndak ana keluargae sinten mboten wonten, bolone sapa ndak ana. Ingat nek donya niki ndak ana sing dadi pangeran kecuali Gusti Allah. Ten ojo ngaku-ngakuan. Iya pancene turunane anu dadi ngene. Iyo pancene turunan ya anu dadi ngene, ndak ana turunan-turunan niku teko pangeran. Wah, ben niku turunane nabi. Kene apa nggih? Nggih. Masih sing ngoceh niki turunane nabi. Masih wong becakan niku turunane nabi. Nabi sapa? Nabi Adam. Minimal Nabi Nuh. Nggih, padha turunane nabi. Ndak kate uku turunane iko dadi wong mulya. Aduh. Wah anti kemen. Mboten mulya ndak mulya niku apa jare Gusti Allah. Dadi wong yok napa niku terserah apa kekarepane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu mandar muga, kula panjenengan dadi wong sing ndak ngaku-ngaku nikmati Gusti Allah hanya karena amal kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake kula nyuwun ageng pangapunten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.